Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semangat iman, modal dasar kita untuk meraih keberhasilan di dunia dan di akhirat. Salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, manusia teladan, yang mengajarkan kepada kita bahwa keimanan adalah modal dasar kebahagiaan itu. Kita mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah mengudarakan acara kita Penyejuk Hati sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita telah memasuki surat baru, semangat baru, surat Syu'ara, surat ke-26, masih di juz 19. Berarti kita masih menyisakan 11 juz lagi, dan berkat izin Allah dan insya Allah kita akan menyelesaikannya kelak nanti, dan kita pun akhirnya khatam 6236 ayat. Mendengar yang dimuliakan Allah, Syu'ara ini artinya pujangga, dan pujangga ini nanti akan kita temukan di akhir-akhir ayat dari ayat 227 ini. Walaupun demikian, ini menggambarkan kepada kita bahwa para pujangga itu, para seniman itu memiliki sisi baik dan sisi buruk. Islam tidak anti dengan seni. Islam tidak melihat seni sebagai suatu kejahatan yang harus dimusnahkan. Sehingga kita mendengar segala bentuk lagu adalah haram, segala bentuk seni harus dienyahkan, karena Islam memang tidak sesuai dengan seni. Tidak. Kita menemukan masjid begitu indahnya, Masjidil Haram begitu nyamannya, Masjid Nabawi begitu arsiteknya luar biasa. Kita juga menemukan bagaimana budaya-budaya tentang seni itu sungguh luar biasa. Dan bahkan kita menemukan satu surat di dalam Al-Quran yang bernama dengan surat As-Syu'ara, para pujangga. Gelar bahwa seni tidak bermasalah dengan Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, kita akan memasuki ayat pertama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tosimim. Artinya, tosimim. Hanya Allah yang tahu maknanya. Banyak hal di dunia ini yang belum manusia ketahui. Pasrah kepada Allah adalah solusi. Manusia cerdas berserah kepada penciptanya. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah pesan dari tafsir inspirasi yang kita dapat lihat penjabaran ini di buku-buku, di kitab-kitab tafsir yang telah ditulis oleh para ulama. Tot simim adalah bagian dari huruf muqatta'ah, huruf yang tertulis secara bersambung, karena to bersambung dengan sim dan bersambung dengan mim. Tetapi disebut dengan huruf muqatta'ah, tapi dia dibaca secara terpisah. Bacaannya terpisah, tulisannya bersambung. Orang yang tidak tahu selalu mengatakan alam zalikal kitabula raiba fi, padahal tulisannya alam, bacaannya alif lam mim, zalikal kitabula raiba fi. Jadi di sini tosim, tosim, padahal sebenarnya tosimim. Inilah perlunya talaki dalam pembacaan Al-Quran. Al-Quran perlu didengar kemudian dibaca supaya kita tidak salah baca. Jangan baca alam zalikal kitabula raiba fi. Ya, ini bukan alam. Walaupun memang ada tulisannya alif lam mim dibaca dengan alam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tulisannya sama tapi bacaannya menjadi begitu berbeda. Karena apa? Karena Al-Quran diraih dan didapat berdasarkan talaki. Inilah pelajaran pertama dari tosimim. Kita juga menemukan huruf muqatta'ah ini berdasarkan buku-buku yang telah kita kaji adalah bagian dari huruf muqatta'ah, dan ini bermakna mabna. Dia adalah huruf mabna, bukan huruf makna yang memiliki arti. Mabna tidak ada arti, tetapi bukan berarti kita tidak mengambil inspirasi darinya. Artinya apa? Ketika ulama mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu makna dan maksudnya, itu berarti kepasrahan seorang murid di hadapan seorang guru bagikan gelas kosong yang siap menerima air dari gurunya untuk mendatangkan kebahagiaan hidup ini. Ustadz Syamu tentu paling pakar bagaimana menjelaskan semangat pendidikan gelas kosong di hadapan seorang spiritual, seorang guru, seorang dosen. Keberhasilan murid karena mau mendengar kata guru yang oleh bahasa Imam Syafi'i disebutkan dengan wasuhbatul ustaz. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Zainal yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk melihat apa inspirasi yang bisa kita lihat pada ayat 1 ini dengan to sin mim. Baik para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melihat bagaimana sebenarnya inspirasi yang kita lihat pada ayat yang satu ini yang berkaitan dengan huruf, sesungguhnya nilai pendidikan yang harus kita lihat, memang kita patut memberikan nilai pendidikan itu dengan sebuah simbol, yang mana simbol itu melahirkan inspirasi dari orang yang melihat dan mendengarnya. Jadi nilai pendidikan yang bisa kita lihat pada huruf muqatta'ah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah simbol kepada kita, yang mana inspirasi yang ingin kita lihat ini adalah kita mampu menerjemahkan menurut semangat untuk menjalankan apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah mufasir memang ada yang mengatakan seperti ini istilah to, seperti ini istilah sin, seperti ini istilah mim. Itu sesungguhnya semuanya merupakan sebuah konteks untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam bahasa simbol yang diterjemahkan ini, jangan sampai menunjukkan kita menjadi membenarkan kita dan menyalahkan orang lain. Karena simbol yang diungkapkan dalam ayat ini adalah simbol yang penuh dengan inspirasi, yang mana kalangan sejumlah ulama mengatakan bimuradihi, kembali kepada Allah, maka pada dasarnya kita harus mampu bagaimana Allah memberikan pesan kepada kita sejumlah simbol-simbol ini. Artinya, kalau kita tarik dari aspek pendidikan sekali lagi, kita patut memberikan sebuah simbol, yang mana simbol itu sendiri inginkan kita untuk menerjemahkan menurut pemahaman kita sendiri bagaimana kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pemahaman tersebut bukan menjadikan sebuah perbedaan ataupun memecah belah kelompok kita kepada simbol lainnya yang menerjemahkan pada arti lain, tetapi kita harus mampu memberikan kesepakatan menurut dia memang memiliki sebuah perbedaan, memiliki kesalahan tetapi mengandung kebenaran, dan menurut kita memang mengalami sesuatu hal yang benar tetapi tetap juga mengalami sesuatu hal kesalahan. Artinya jika kita belajar dari aspek simbol, kita memang harus saling mengerti, harus saling memberi, harus saling bermakna kepada hal yang dipatutkan untuk dipahami sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan dan kembali kepada Ustaz Fadli. Syukran Ustaz Syamu dan Ustaz Zainal. To sin mim. Sahabat inspiratif, siapapun yang merasa orang tercerdas di dunia detik ini, siapapun yang merasa paling pinter di atas golongan-golongan yang lain, siapapun yang bilang dirinya adalah seorang profesor yang paling ahli, ya sehingga bisa menjolimi, jangan-jangan mahasiswa dijolimi. Ada teman saya lagi proses S3 katanya, ada dosen yang mempersulit, padahal dalam konsep dakwah, yasiru falatu asiru, sombong karena ilmunya, karena kemapanannya. Allah mengclose kesombongan umatnya, afwan, mengclose kesombongan umat Nabi Muhammad yang saat ini Nabi Muhammad, ya umat yang sombong-sombong ini, atau seluruh makhluknya, dengan mengatakan hanya dengan 3 huruf to sin mim. Ayo profesor mana yang bisa mengartikan ini? Ayo siapapun yang mengatakan bisa mengartikan ini. Hanya dengan 3 ayat Allah mengclose. Hanya dengan 3 ayat Allah membuka. Alif lam mim. Terus siapa yang lebih cerdas? Ada dua ayat Yasin. Ada satu ayat Sad. Hanya dengan itu Allah kemudian mengkerdilkan kecerdasan yang kita damba-dambakan, yang kita merasa hebat daripadanya. Maka dikatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan ilmu kecuali setitik saja dari ilmu itu. Maka semoga tidak menjadi kesombongan buat siapapun yang merasa saat ini mungkin menjadi orang yang paling pintar dan paling canggih cara berpikirnya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Malaikat sudah sampai pada pengakuan itu. Mereka mengatakan Allah lah yang mempunyai segala ilmu. Yang bilang manusia ini begini, begini, begini. Aduh, Allah bilang sudah. Aku yang lebih tahu. Manusia kadang sombong. Kemudian Allah memaparkan hanya dengan satu huruf, dua huruf, tiga huruf. Untuk kemudian mengkerdilkan kesombongan kita. Karena memang kesombongan itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang tahu maknanya. Banyak hal di dunia yang belum manusia ketahui. Pasrah kepadanya adalah solusi. Manusia cerdas berpasrah kepada penciptanya. Terima kasih Ustadz Fadli. Dan sebelumnya Ustadz Syamu, dapat kita ambil kesimpulan yang pertama bahwa Islam tidak anti seni. Ada surat Su'ara, surat para pujangga yang menginspirasikan kepada kita bahwa seni juga bagian dari Islam. Yang kedua, Tosimim, hanya Allah yang tahu maknanya, membuat kita manusia yang harus terus belajar, belajar dan semangat belajar sesuai dengan semangat Al-Quran yang pertama kali menurunkan semangat Iqra, belajarlah agar kita menjadi orang yang cerdas, dan orang yang cerdas itu tahu berserah diri kepada pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.